air terjun bawah pohon rimbun lagu dan pantun ku susun mengenangkan peristiwa yang meracun jiwa karena tuan hamba tak bersua. Andai kata ada sayap seperti burung, ku terbang padamu. Akan tapi hasrat ku tiada berdaya, kau hilang kemana. Di pinggiran ku merintih, hati tambah pedih bila kan pulih hayal kasih. Tambah pedih bila kan